Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya masyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan bab baru, bab yang ke-249. Dalam kitab aslinya atau bab yang ke-219 dalam Sahih Adabul Mufrad. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Babun idza ahabba rajulan fala yumarihi wala yas'alu anhu. Berkata al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab jika mencintai seseorang maka janganlah mendebatnya. Jangan pula melakukan kejelekan kepadanya. Jangan bertanya tentangnya, tentunya tentang hal-hal yang tidak baik. Bab jika mencintai seseorang maka jangan mendebatnya, jangan bertanya tentangnya. Hadis yang ke-424 atau hadis yang ke-545 kitab aslinya 545. Qala al-musannif rahimahullah an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala idza ahbabta akhan fala tumarihi wala tusarihi wala tasalu anhu fa asa an tuwafiya lahu aduan wa yukhbiraka bima laysa fihi fayufarriqa bainaka wa bainahu. Berkata pengarang rahimahullahu taala, diriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, jika kamu mencintai saudaramu maka jangan kamu berdebat dengannya. Jangan kamu melakukan kejelekan atau kejahatan padanya. Jangan kamu bertanya-tanya tentangnya kepada orang lain. Karena mungkin kamu bertemu musuhnya, kemudian dia akan menghabarkan padamu dengan sesuatu yang sebenarnya tidak ada padanya. Maka dengan itu dia akan memisahkan antara kamu dan dirinya. Ini masuk dalam adab bermuamalah dengan teman, dengan sahabat. Sebenarnya bab idza ahabba rajulan fala yumarihi wala yas'alu anhu, nama bab ini enggak ada dalam kitab sahih Al-Adabul Mufrad. Ini tambahan dari pentahqiq. Di sini disebutkan idza ahbabta akhan Kalau kamu mencintai saudaramu sama muslim yang mungkin kamu belum mengenalnya secara detail, yang belum tampak darinya hal-hal yang kamu benci, maka adabnya fala tumarihi, jangan kamu mendebatnya, berbantah-bantahan dengannya, jangan. Terutama tentang perkara-perkara yang sepele, masalah-masalah yang remeh, bukan perkara urgen, bukan hal yang penting. Jangan banyak berdebat dengan teman, jangan banyak berbantah-bantahan dengan teman yang kamu cintai. Wala tusarihi, dalam satu riwayat dengan ditasydid wala tusarihi. Artinya jangan kamu melakukan kejahatan, kejelekan terhadapnya. Kalau dibaca dengan tanpa tasydid wala tusarih, artinya jangan kamu bermuamalah jual beli dengannya. Karena biasanya kalau baru kenal terus langsung diajak muamalah jual beli, ini mudah putus nanti. Kalau bahasa Jawanya itu kecentok sedikit sudah putus. Ini dihindari, dihindari. Namun yang pertama, artinya jangan kamu melakukan kejelekan, kejahatan, apakah dengan perbuatan, apakah dengan ucapan padanya, ini lebih kuat dari sisi makna. Dan jangan kamu bertanya-tanya tentangnya. Orang yang ketemu dengan kita, sebenarnya si A itu gimana ya? Si A itu gimana? Setiap orang ditanya. Boleh bertanya tentangnya ya seperlunya. Kalau terlalu detail, terlalu dalam, karena khawatir nanti kamu ketemu dengan musuhnya, akhirnya memberitakan pada kamu, oh si fulan itu sebenarnya orang jelek, kamu belum tahu saja ya kamu kemudian sebutkan kejelekan-kejelekan, akhirnya putus. Fayufarriqu bainaka wa bainahu, akhirnya dia akan memisahkan antara kamu dan dirinya. Persahabatan yang kamu rajut itu dalam waktu sebentar akan terputus, terkoyak. Padahal Allah menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah kalian semua, jangan kalian saling berpecah belah. Anjuran untuk merajut ukhuwah. Nah, hendaknya persaudaraan yang kita bangun benar-benar karena iman, saudara seiman. Persahabatan yang kita bangun karena persahabatan yang kita bangun di atas iman, bukan karena perkara duniawi semata, tidak. Sehingga ketika kita melihat pada saudara kita hal-hal yang baik kemudian kita mencintainya, maka hendaknya kita jaga persahabatan kita dengannya. Karena kata Umar, tidaklah seseorang dianugerahi oleh Allah sebuah nikmat yang agung setelah Islam kecuali kalau dia dianugerahi oleh Allah sahabat yang baik, sahabat yang fihi khair, yang padanya ada kebajikan, yang mengingatkan kita ketika kita lalai, ketika kita salah, yang menganjurkan kita kepada kebajikan ketika kita malas, ketika kita futur, ketika kita kurang semangat, yang senantiasa menginginkan kebaikan pada diri kita. Maka ketika kita melihat teman yang demikian, harus dipegangi persahabatan kita dengannya. Karena itulah apa sahibul manfaah, teman yang bermanfaat bagi kita. Sahibul fadilah, teman yang utama, teman yang akan memberikan kemanfaatan dalam urusan dunia dan urusan akhirat kita. Maka di sini di antara adab-adab berteman, kalau kita sudah mencintai teman kita, jangan berdebat dengannya. Jangan melakukan kejelekan-kejelekan terhadapnya. Jangan terlalu bertanya-tanya, mengorek-orek tentang privasinya. Karena dikhawatirkan kita ketemu musuhnya, kemudian memberitakan pada kita hal-hal yang tidak ada padanya, akhirnya putus persahabatan kita dengannya. Ini diantara adab-adab berteman. Bab yang berikutnya, bab yang ke-219. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babul aqli fil qalbi. Berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab akal itu ada dalam hati. Hadis yang ke-425 atau 547 dalam kitab aslinya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala an Aliyyin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala fi Siffin innal aqla fil qalbi wa rahmata fil kabidi wa rahfata fit tihal wa nafsa fir ri'ah. Berkata Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu saat terjadi perang Siffin, perang fitnah, perang saudara antara Ali bin Abi Thalib dengan sahabat yang mulia Muawiyah ibn Abi Sufyan, dua pasukan besar, pasukan kaum muslimin, karena fitnah. Dia nyatakan sesungguhnya akal itu dalam qalb, dalam hati. Sifat rahmat, kasih sayang itu ada dalam jantung. Sifat lemah lembut ada pada limpa. Sementara jiwa itu ada dalam paru. Di sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dalam peristiwa Siffin menyatakan innal aqla fil qalbi, akal itu tempatnya di hati. Tentu ini seperti firman Allah Jalla wa Azza, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Al-Hajj ayat yang ke-46. Tidaklah mereka berjalan di permukaan bumi sehingga mereka akan memiliki hati-hati yang mereka akan berakal dengannya, atau telinga-telinga yang mereka mendengar dengannya, karena sesungguhnya bukan pandangan mata yang buta, akan tetapi yang buta adalah hati yang ada dalam dada. Maka akal tempatnya itu di hati. Sifat rahmat, kasih sayang itu di jantung. Lemah lembut, di limpa. Sementara nafsu itu pada paru. Apa bedanya rahmat dengan ra'fah? Ini yang bersama. Bedanya ra'fah, ra'ufur rahim, yang maha lemah lembut, maha penyayang. Jadi ra'fah itu ablaq minar rahmah. Sama-sama maknanya itu penyayang kalau kita terjemahkan. Mungkin ra'fah itu pengasih. Ra'fah itu lebih mendalam daripada rahmat, daripada kasih sayang. Maka disebutkan akal itu di hati. Hati itu segumpal darah yang disifati oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Anggota tubuh yang ada dalam dada, jika baik maka seluruh jasad akan menjadi baik. Jika rusak segumpal darah ini, maka akan menjadi rusak seluruh jasad. Maka jika hati baik, akal, pola pikir seseorang itu akan menjadi baik, perangainya pun akan menjadi baik pula. Maka jika hati rusak, akal, pola pikir, perilaku seseorang akan menjadi rusak. Kalau hati baik, hati itu saleh, maka akalnya, pola pikirnya, perilakunya akan menjadi baik, sehingga dia akan menempatkan kasih sayangnya itu pada tempatnya, pada porsinya. Kalau hati rusak, maka akal dan pola pikir perilaku seseorang akan menjadi rusak pula, sehingga dia tidak akan menempatkan kasih sayang pada tempatnya. Sehingga orang tidak lagi mengenal belas kasih sayang. Disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ketika terjadi perang saudara, perang Siffin, dalam sebuah fitnah dasar yang mengguncang kaum muslimin, menumpahkan banyak darah dan nyawa. Maka beliau ingatkan, kalau hati itu rusak, maka akal akan menjadi rusak, pola pikir akan menjadi rusak, perangai perilaku akan menjadi rusak, sehingga enggak bisa menempatkan kasih sayang pada tempatnya, sehingga mudah menumpahkan darah saudaranya dan lain sebagainya. Karena kalau hati itu rusak, akal akan rusak, sehingga perilaku seseorang akan menjadi rusak. Nah, dia enggak tahu kepada siapa dia harus memberikan kasih sayangnya, kepada siapa dia harus memberikan loyalitasnya, dan kepada siapa dia harus memberikan kebenciannya. Enggak ditempatkan pada porsinya. Demikian makna dari apa yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian yang diterangkan pula oleh para ulama. Sehingga akal itu bukan di otak, tempatnya adalah di hati, kolom. Bab yang berikutnya 220, babul kibri. bab tentang makna sombong. Hadis yang ke-422 atau 548. Qala al-musannifu rahimahullah an Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faja'a rajulun min ahli al-badiyati alaihi jubbatun sayjan hatta qama ala ra'sin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala inna sahibakum qad wada'a kulla farisin aw qala yuridu ayyada'a kulla farisin wa yarfa'a kulla ra'in fa akhadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bimajami'i jubbatihi wa qala ala ara 'alaika libasa man la ya'qil thumma qala inna nabiyallah nuhan alaihi salam lamma hadarathul wafatu qala libnihi inni qasun alaikal wasiyata amuruka bisnatain wa anhaka anisnatain amuruka bila ilaha illallah fa inna samawati sab'a wal aradina sab'a lawudi'na fi kifatin wa wudi'at la ilaha illallah fi kifatin la rajjahat bihina walau anna samawati sab'a wal aradina sab'a kunna khalaqatan mubahamatan laqasamat hunna la ilaha illallah wa subhanallah wa bihamdihi fa innaha salatu kulli shay'in wa biha yursaqu kullu shay'in wa anhaaka 'anil syirki wal kibri faqultu aw qila ya rasulullah hadha syirku qad 'arafnahu famal kibru huwa ayyakuna li ahadina khullatan yalbisuha qala la qal fa huwa ayakuna li ahadina na'lan hasanatan lahuma sirakan hasan husnan qala la qal fa huwa ayakuna li ahadina dabatun yarkabuha qala la qal fa huwa ayakuna li ahadina ashabun yajlisuna ilaihi qala la qala ya rasulullah famal kibru qala safahul haqqi wa ghamsun nasi. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, beliau berkata, dahulu kami pernah duduk-duduk di sisi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dari ahlul badiyah, seorang laki-laki badui dari pelosok negeri. Padanya ada jubah sayjan, diistilahkan juga dengan pakaian toilasan al-ahdur, semacam pakaian kebesaran ya. Hingga dia berdiri di dekat kepala Rasulullah alaihi salatu wassalam, samping Rasulullah alaihi salatu wassalam. Faqal, kemudian dia mengatakan, sesungguhnya sahabat kalian ini, dia telah merendahkan setiap penunggang kuda, atau dia ingin merendahkan setiap penunggang kuda, dan dia ingin mengangkat setiap pengembala. Dan Nabiyyu alaihi salatu wassalam bima jami'i jubbatihi, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam memegang bagian pertemuan jubahnya, mungkin yang dimaksud mungkin bagian depannya ini, kerah jubahnya. Dan beliau mengatakan, ketahuilah, aku melihat padamu itu ada pakaian orang yang tidak berakal. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya Nabiullah Nuh alaihi salam tatkala ajal sudah dekat pada beliau menjelang wafatnya, maka beliau menyampaikan wasiat pada putranya, sesungguhnya aku akan sampaikan padamu sebuah wasiat. Aku perintahkan kamu dengan dua perkara dan aku akan larang kamu dari dua perkara. Aku perintahkan kamu untuk memegangi kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Karena langit-langit yang tujuh, bumi yang tujuh, kalau diletakkan pada satu anak timbangan, kemudian la ilaha illallah diletakkan pada anak timbangan yang lainnya, la rajahat bihina, tentu la ilaha illallah akan lebih berat mengalahkan langit yang tujuh dan bumi yang tujuh. Kalau seandainya langit-langit yang tujuh dan bumi yang tujuh dia berupa cincin besi yang keras, laka sangat hunna la ilaha illallah, tentu la ilaha illallah akan mematahkannya. Wa subhanallah wa bihamdihi, bacaan subhanallah wa bihamdihi sesungguhnya adalah salat, salatnya segala sesuatu dan dengannya segala sesuatu akan diberi rezeki. Aku larang kamu dari syirik dan dari sifat sombong. Aku bertanya atau ditanyakan pada beliau, wahai Rasulullah, adapun masalah syirik ini kami sudah mengetahuinya, sudah paham para sahabat tentang hakikat syirik. Apa yang Anda maksud dengan al-kibru sombong? Apakah dia kalau salah seorang di antara kita punya khullah, baju jubah yang terdiri dari dua pakaian? Dia dikatakan khullah kecuali dua pakaian, misalnya jubah dengan mantel, dua lembar pakaian, dikatakan khullah, pasangan pakaiannya. Dikatakan oleh Rasul, bukan. Kemudian sahabat bertanya lagi, apakah sombong itu kalau salah seorang di antara kita punya dua sendal yang bagus, punya dua tali sendal yang bagus? Rasulullah mengatakan, bukan itu sombong. Sahabat bertanya, apakah sombong itu kalau salah seorang di antara kita punya hewan tunggangan yang bagus misalnya? Rasulullah mengatakan, bukan. Bertanya lagi sahabat tadi, apakah sombong itu kalau salah seorang di antara kita punya sahabat-sahabat yang bermajelis dengannya? Maka Rasulullah mengatakan, bukan. Kemudian sahabat tadi bertanya, wahai Rasulullah, lantas apa yang dimaksud dengan al-kibru? Apa yang dimaksud dengan sombong? Qal safahul haqi wa ghamsun nas, sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Bodoh terhadap al-haq, acuh terhadap kebenaran, enggak ada kepedulian terhadap kebenaran. Ini namanya sombong. Wa ghamsun nas, dalam satu riwayat dengan tok ghamtun nas, menyepelekan manusia, merendahkan manusia, itulah sombong. Dikisahkan dalam hadis ini, ketika datang seorang Arab Badui, Arab pelosok, primitif dari sisi adab-adab kurang, datang dengan pakaian apa besaran berwarna hijau, langsung duduk di samping Nabi alaihi salatu wasalam, menunjukkan dari sisi adabnya kurang. Kemudian dia menyampaikan pada para sahabat, teman kalian ini telah berusaha untuk merendahkan setiap penunggang kuda dan berusaha untuk mengangkat setiap pengembala. Artinya orang-orang yang berkedudukan itu ingin direndahkan, tapi orang-orang rendah ingin ditinggikan kedudukannya, gitu maksudnya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memegang kerah jubah laki-laki tersebut dan menyampaikan padanya, aku melihat padamu itu ada pakaiannya orang yang enggak berakal. Di sini menunjukkan terkadang seorang itu boleh bersikap keras pada orang yang pantas untuk kita sikapi yang demikian itu. Dan ini tidak bertentangan dengan sifat hikmah dan rahmat. Tidak bertentangan. Memang yang namanya hikmah, kalau kita kadang perlu bersifat tegas, keras pada tempatnya, dan lemah lembut pada tempatnya. Ini namanya hikmah. Kalau kita lemah lembut pada tidak pada tempatnya, keras tidak pada tempatnya, itu bukan hikmah. Di sini Rasulullah kan bersikap keras, pegang apa jubah orang tadi, nyatakan aku melihat padamu itu pakaian orang yang tidak berakal. Kemudian dinasihati, aku menyampaikan bahwasanya Nabiullah Nuh ketika ajal hendak menjemput beliau, sudah dekat dengan kematiannya, beliau berwasiat pada putranya. Ini menunjukkan disyariatkan bagi seseorang untuk berwasiat ketika dia merasa ajalnya sudah dekat. Dianjurkan untuk menulis wasiatnya atau menyampaikan wasiatnya. Maka di antara wasiat yang disampaikan oleh Nuh alaihi salam kepada putranya adalah wasiat agar putranya itu benar-benar mewujudkan makna la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang benar, yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Beliau sebutkan di antara keutamaan la ilaha illallah, kalau seandainya langit yang tujuh, bumi yang tujuh itu diletakkan pada satu anak timbangan, la ilaha illallah diletakkan pada anak timbangan yang lain, tentu la ilaha illallah akan lebih berat. Ini persis seperti hadis bitaqah. Seorang mukmin yang tidak memiliki kebajikan sama sekali kecuali dia itu pernah mengucapkan la ilaha illallah. Sementara kesalahannya itu tertulis penuh pada 99 lembar catatan amal jelek, setiap lembarnya sejauh mata memandang luasnya. Kemudian ketika kesalahannya itu ditimbang dengan la ilaha illallah, dengan pitokoh kartu la ilaha illallah, ternyata kartu la ilaha illallah ini lebih berat, mengalahkan 99 lembar catatan amal buruk, amal kejelekan orang tadi, meskipun setiap lembarnya itu sejauh mata memandang. Ini keutamaan la ilaha illallah. Bahkan disebutkan kalau seandainya la ilaha illallah adalah sepotong besi yang tebal, keras, kuat. Kalau seandainya langit-langit dan bumi yang tujuh itu adalah sepotong besi yang tebal, kuat. Kemudian dihadapkan dengan la ilaha illallah, tentu kalimat la ilaha illallah itu akan mematahkannya, akan meremukkannya. Laqasamat hunna la ilaha illallah. Ini akan dipatah-patahkan oleh la ilaha illallah, akan diremukkan oleh la ilaha illallah. Kemudian dalam satu riwayat disebutkan dengan huruf fa. Fasamat hunna la ilaha illallah. Kalau di sini dengan qasamat hunna la ilaha illallah, apa bedanya al-qasam dengan al-qasam? Maka disebutkan oleh para ulama, kalau dengan fa al-qasam itu patah tapi tidak apa musnah. Putus gitu, misalnya kayu apa dipatahkan cuma jadi dua, tiga, enggak musnah. Tapi kalau pakai al-qasam itu diremukkan sampai luluh lantah, sampai musnah. Itu bedanya. Maka hadis ini menjelaskan pada kita tentang fadlu la ilaha illallah, keutamaan la ilaha illallah, kalimat yang harus kita jaga, kita wujudkan dalam kehidupan kita, tentunya dengan memenuhi syarat-syaratnya. Ada pun faedah hadis yang lain yang tentunya inti dari bab ini tentang hamba itu makna al-kibru, insyaallah kita jelaskan dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.